Baik, ada pertanyaan? Ya, berarti sudah cukup ini. Nah, halo Ustaz. Bagaimana hukumnya untuk orang atau DKM masjid yang membiarkan masjidnya sepi? Atau tidak ada majelis ilmu dengan alasan memposisikan tidak mau berpihak kepada salah satu ustaz. Subhanallah. Apakah masjid itu termasuk masjid hizbi? Jazakallahu khairan. Wa iya. Nah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ya. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Kalau orang-orang DKM masjid ini merasa beriman, dia punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab untuk apa? Memakmurkan masjidnya. Memakmurkan dengan amalan saleh. Ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan apa? Ketika ada orang badui masuk ke dalam masjid kemudian kencing di salah satu sudut masjid, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada badui ini? Inna hadhil masajid la tasluhu fiha minal qadar. Innama lidzikrillahi wa tilawatil Qur'an wassalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya masjid-masjid ini, kata Rasulullah SAW, lihat, masjid-masjid ini, tidak hanya masjid Nabi alaihi salatu wasallam, masjid-masjid ini, ya, la tasluhu fiha minal qadar, tidak pantas di dalamnya ada kotoran. Kalau dirinya merasa tidak, kalau merasa dirinya bukan badui, ya, harusnya tidak usah diajarkan dengan ini lagi, ya. Kalau memang merasa apa? Alim. Tapi kalau badui ya, kita ajarkan sekarang, ya. Nah, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas di dalamnya ada kotoran. Tetapi masjid ini untuk tilawatil Quran, wa dzikrullah, wassalah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Ta'ala, ya ini dengan ta'lim. Ya. Karena afdal zikr adalah la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Ya. Nah, demikian juga afdal khilaqul zikr majalisul ilm. Seutama-utama dari majlis-majlis zikr adalah majlis ta'lim. Nah, wassalah dan juga untuk salah. Maka kalau merasa dirinya beriman, hendaknya dia bertanggung jawab untuk memakmurkan masjidnya. Nah, tidak sepantasnya untuk dibuat sepi gara-gara yang satu ustadznya berebut kambing misalkan, iya. Karena biasanya begitu ya, kalau sudah musim Idul Fitri, Idul Adha, berebut jadi panitia. Saya, kenapa? Karena kalau jadi panitia pulangnya paling bawa apa, paling banyak bawanya, iya kan? Nah, bahkan bagiannya itu bukan hanya sepertiga ya, 2/3 bahkan. Nah, ya fuqara dia, ya dapat hadiah juga ya dia, kan begitu. Sepertiga kan untuk siapa? Untuk ala qaul, menurut satu pendapat ya, untuk yang mudahi, untuk yang berkurban, begitu kan? Nah, 2/3-nya kemana? Ya tadi panitianya. Lah saya kan amil pertama, kedua ya saya juga fuqara, iya. Jadi perlu sedekah. Yang ketiga apa? Ya saya juga perlu hadiah dong, masa gak dikasih hadiah? Iya. Akhirnya apa? 2/3 dia dapat pulang bawa sekresek besar ya, sekarung besar. Padahal yang kurbannya apa? Cuma satu kresek kecil. Iya, 1 kilo doang dia dapat. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Apa Idul Fitrinya? Berebut beras, uang, iya, uang zakat mal, beras fitrah dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Nah, sahih. Akhirnya apa? Saya enggak mau memihak pada ustaz ini. Kenapa? Ustaz ini dia pengen jadi panitia di Idul Fitri. Yang satunya, ustaz B-nya, dia pengen jadi panitia di Idul Adha. Karena enggak pengen memihak, sudahlah dua-dua ustaznya minggir semua sudah. Biar masjid ini kosong, enggak apa-apa. Ittaqillah ya akhi. Ya. Nah, punya tanggung jawab kita. Masjid ini lillah. Innal masajida lillahi. Fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini punya Allah Ta'ala. Fungsinya adalah untuk beribadah di dalamnya. Baik. Ini. Maka kita ingatkan, kita nasihatkan, ya, orang-orang DKM yang seperti ini, kasih surat, ya. Kalau enggak mau apa secara face to face, ya, begitu enggak berani, sudah terbuka saja, terang-terangan, dari saya fulan namanya misalkan, min Muhammad, ya, misalkan min Abdullah dan seterusnya. Nih, alamatnya lengkap nih. Kalau enggak puas datang silakan. Kamu punya tanggung jawab di sini. Ya. Nah, begitu. Mohon, ya. Baik. Allahu musta'an. Apakah masjid tersebut termasuk masjid hizbi? Allah alam sad. Orangnya yang hizbi enggak mau berpihak, tetapi apa? Pada hakikatnya dia memihak, memihak pada dirinya sendiri. Iya kan? Ya akhi, ittaqillah, hati-hati. Oh, saya enggak mau memihak loh. Tapi apa? Mengajak orang untuk pada dirinya. Jangan memihak, jangan memihak. Udah ikut saya saja. Lah, memihak siapa berarti? Memihak dirinya sendiri, ya. Nah, ittaqillah kalimat seperti ini. Sama seperti orang-orang itu yang mengatakan, hati-hati kalian main tahzir. Hah? Jamaah tahzir kalian. Ya akhi, orang yang mengatakan demikian itu jamaah tahzir. Karena dia sudah mentahdir kita. Saya. Nah. Hati-hati. Nah. Pepatah orang mengatakan orang kita, hati-hati kalau nunjuk. Iya. Jarimu itu yang ke depan maksimal cuma dua. Ibu jari dengan telunjukmu. Lah yang ketiganya, yang tiga-tiganya itu kemana? Diri sendiri, hati-hati. Iya. Nah. Begitu ya. Baik. Ini. Allahumma musta'an. Pertanyaan berikutnya, puasa itu untuk Allah dan Allah langsung yang akan membalasnya. Bagaimana dengan ibadah yang lain? Siapa yang membalas? Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Nah, maksudnya Allah yang langsung membalasnya, kata para ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, maksudnya dan para ulama yang lainnya juga mengatakan maksudnya ialah Allah membalasnya tanpa batas, bi ghairi hisab, wa ana ajzi bih, dan aku akan membalasnya itu tanpa batas. Nah, kenapa? Karena Allah yang akan membalasnya secara langsung. Sedangkan salat, berapa ganjaran sholat? Ada. Sholat berjamaah 27 atau 25 derajat lebih tinggi daripada yang sendirian. Disebutkan ya? Nah, disebutkan. Yang demikian mendapatkan pahala sekian kali lipat. Iya. Sahih. Nah. Sedangkan puasa tidak terhingga. Tidak terhingga. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia menerangkan mengatakan kurang lebihnya, inna fis siyami la jihadun, sesungguhnya di dalam puasa itu ada jihad. Sedangkan jihad, kata Rasulullah SAW, apa? Zurwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah amalan terpuncak dari amalan Islam. Iya. Sahih. Nah, kenapa? Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, fa'inna fis siyam jihadun bil-lail bin-nahar bis-siyam wa jihadun bil-laili bil-qiyam. Al-Qama qala rahimahullah ta'ala, karena orang yang berpuasa itu dia sedang berjihad di siang harinya dengan berpuasa, dan di malam harinya dia berjihad dengan qiyamul lail. sahih atau enggak? Sahih. Lihat, siang malam dia berjihad. Bayangkan orang yang berpuasa. Ini yang menunjukkan bahwasanya apa? Pahala puasa itu bighairi hisab. Ya. Adapun pahala-pahala apa? Adapun amalan-amalan yang lainnya, alhasanatu bi asyri amsalha. Dalam keterangan lengkap dalam hadis tadi. Ya. Satu kebaikan itu akan diganjar dengan 10 kali lipat. Ila sabi'imi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat. Ya, begitu. Sedangkan puasa tidak ada balasannya. Artinya apa? Bukan tidak ada balasan, tidak ada batasannya. Ya, nah, demikian. Mahum? Ya, nah, demikian. Ya, jadi itu yang dimaksud. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apa nasihat Ustaz untuk umat yang naik motor ke jalan raya tanpa mahram? Subhanallah. Ini wanita perkasa namanya. Enak. Kenapa? Ya ikhwata, muskilah. Naik motor itu kalau tidak terjatuh ke dalam tasyabbuh birrijal. Wa Rasul alaihi salatu wasallam yaqul la'anallahu al-musyabbihat birrijal. Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, Allah taala melaknat para wanita yang menyerupai dengan para lelaki. Kalau tidak jatuh ke dalam ini, jatuh kepada madarat yang lebih besar. Kaidahnya bagaimana? Kaidahnya ikhwan, bahwa daf'ul madar aula min jalbil manafi'. Menolak kemadaratan, menghindar kemadaratan, itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kayak manfaatnya bisa ke pasar sendiri, ya. Nah, bisa taklim sendiri, semua sendiri, ya. Walaupun bukan gadis, misalkan. Tetapi ittaqillah, kalau sampai motornya iya, motornya mogok atau terjadilah sama Allah, kita tidak berharap ada sesuatu pada motornya, ya. Motornya bandel misalkan, apa kerudungnya Nasrullah Shalafiyah yang sering terjadi, kerudungnya masuk ke dalam apa rantai dan sebagainya, ya. Siapa yang mau menolong? Ya. Minimal kalau tidak ada apa-apa, mogok habis bensin itu dorong. Ya. Lah dorong motor itu bukan seperti dorong sepeda, ya. Nah. Ya. Lah kalau orang Arab, orang Yaman, aib. Wanita pakai sepeda saja, aib. Ya. Lah apalagi motor. Nah. Tapi kita urusannya bukan aib-aiban misalkan, ya. Karena itu urusan adat misalkan, kebiasaan orang sana. Madaratnya lihat, madaratnya. Iya. Yeah. Nah, madaratnya. Kita bukan melihat manfaatnya. Sahih, ada manfaatnya. Sama khamr juga ada manfaatnya. Tetapi apa? Ketika madaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya, sahih kan? Begitu kan kaidahnya? Maka ditinggalkan. Demikian juga dengan ini. Ya, saya kan mekanik. Subhanallah, ini lebih perkasa lagi kalau ada ahwat yang mekanik. Iya, kalau mogok gampang saat betulin sendiri. La haula wala quwata illa billah. Kalau sampai terjadi seperti itu, ya. Nah, ini wanita perkasa sekali, ya. Nah, super girl sudah, ya. Nah, itu ya, astagfirullah, ya. Super girl sudah. Nah, wanita perkasa sekali. Urusannya bukan ini ya, syariat, syariat. Nasihatkan istri antum ya, syariat. Bermadarat, madaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Kaidah usul fikihnya demikian. Kalau madaratnya lebih banyak, lebih besar, maka apa? Daripada manfaatnya, tinggalkan. Tinggalkan, ya. Sebutkan manfaatnya berapa kita dapat, diurut. Madaratnya berapa? lebih besar mana? Dan lebih banyak mana? Iya. Kalau enggak percaya. Iya. Wah, apalagi mobil. Iya. Enggak salah kalau para ulama Saudi sepakat. Iya, menyatakan apa? Haram, haram, tidak boleh. Iya. Kenapa? Lah motor aja kalau nuntun itu setengah mati, apalagi mobil mogok ya. Nuntunnya kalau enggak nuntun sama laki-laki ya enggak bisa ya. Mengumpulkan berapa perempuan sebanyak apapun juga menuntun mobil setengah mati, gempor kaki tangannya. Nah, sahih. Begitu. Nah, ini apalagi mobil, motor demikian. Ya. Apalagi bawa anak, bawa hasil belanjaan ya. Nah, begitu kan? Tangan kanan sudah nenteng barang, tangan kiri nenteng anak. Nah, motornya mau dipangku atau mau di gimana kan? Iya. Apa cukup ditendang terus jalan gitu motornya? La haula wala quwata illa billah. Ya. Allah musta'an. Memang wanita itu kurang akalnya ya. Nah, begitu ya. Nah, kalian coba lihat perempuan yang bawa motor itu ngebutnya ngalahin laki-laki. Sahih. Lu pernah balapan sama perempuannya? Jangan sampai. Ya. Kita merinding gitu, ya. Bawanya sudah ketar-ketir sudah. Ini udah 60, 80. Les itu sudah masih kencang sudah. Jauh lagi. Ya. La haula wala quwata illa billah. Enggak ngeri dia. Enggak takut. Ya. Nah, ini sudah satu bukti ya. Satu bukti. Nah, udah gitu belok kadang enggak pakai sen lagi. Kayak apa seakan-akan jalan miliknya saja sendiri, ya. Nah, begitu. Allah musta'an. Bila masuk ke pertanyaan berikutnya, bila masuk ke musola yang sedang menyelenggarakan taklim, apakah perlu sholat sunnah? Mengingat tidak adanya sholat tahiyat, tahiyatul di musola. Nah, tahiyatul musola begitu maksudnya. Allah Ustaz, masuk musola ya, nggak ada tahiyatul musola, adanya tahiyatul masjid ya. Masjid itu kullu mawdi'is sujud fahuwa masjid. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim dalam Hasyiah Usulus Salatah, beliau katakan apa? Bahwa setiap tempat sujud itu namanya masjid. Iya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tanah ini, bumi ini dijadikan sebagai masjid. Ya, untukku dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Nah, ini, ya. Artinya apa? Semua ini cuma istilah di kita. Hakikatnya musalla itu ialah tempat sholat di tanah lapang. Kalau sholat id di tanah lapang, nah itu namanya musalla. Tempat yang dibuat khusus untuk sholat id itu namanya musalla. Ya. Adapun masjid itu besar atau kecil hanya dibedakan dengan istilah masjid dengan masjidul jami'. Begitu. Ya, masjid yang besar itu masjidul jami', masjid raya. Masjid kecil ya masjid sudah, tapi semuanya masjid. Namanya masjid adalah tempat di mana ditegakkannya salat lima waktu di situ, sudah masjid. Nah, begitu. Ya. Sehingga kalau demikian keadaannya, sah untuk diadakannya sholat Jumat. Begitu. Nah, cuma istilah kita saja. Oh, kalau masuk musola kan berarti gak ada tahiyatul musola. Nah, ya memang kalau musolanya tanah lapang, gak ada tahiyatul musola. Ya gak ada tahiyatul masjid. Ya. Tapi kalau tempat seperti ini namanya masjid. Ya, walaupun dinamakan dengan musola di sini, tetap harus tahiyatul masjid. Begitu. Ya. Nah, tetapi pendapat yang rajih yang saya ketahui hukumnya adalah sunnah muakkadah dan bukan wajib. Nah, demikian. Ya. Sehingga kalau misalkan ada taklim, taklim itu adalah afdalul qurbat, bahkan afdal minan nawafil. Ya. Seutama-utama dari taqarrub kita kepada Allah Taala, dan itu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah. Nah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam masailnya. Iya. Nah, sehingga kalau misal ta'lim sudah mulai, ya, dia sholat. Bagaimana? Sholat, silakan. Iya. Nah, demikian. Ya. Baik. Loh, dari mana dalilnya harus sholat dulu? Sebagaimana Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat, kemudian ada orang yang datang, kemudian langsung duduk, maka Rasulullah SAW bertanya pada orang itu, alam tusalli, tidakkah kamu sudah sholat? Ketika dikatakan belum, maka Rasul menyatakan, salli, rakaataini. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa'idha dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis, dalam lafad lain sebutkan, fala yaq'ud, hatta yusalli rakaatain, aw kama qala Rasulullah SAW. Apabila salah satu dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, tetapi perintah ini bukan wajib, tetapi sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Sehingga dia datang sholat, kemudian langsung mengikuti ta'lim. Ya, tanpa mengucapkan salam. Ya, kenapa? Karena dimakruhkan oleh sebagian ulama, dan ini pendapat yang rajih. Ada beberapa tempat di mana kita makruh untuk mengucapkan salam. Seperti apa? Seperti ini. Ta'lim sudah dimulai, kemudian kita masuk ke majelis dan mengucapkan salam. Maka ini makruh. Atau ketika kita masuk ke dalam rumah dalam kondisi sahibul bait sedang menunaikan salat. Nah, kenapa? Karena kita akan menyibukkan dia dengan yang lainnya, dengan menjawab salam, dengan isyarat tangan dan sebagainya. Ya, maka makruh hukumnya. Atau juga mengucapkan salam kepada orang yang sedang sibuk melakukan pekerjaan yang dia tidak apa sepantasnya untuk menjawab salam, seperti orang yang sedang di dalam WC, toilet dan sebagainya. Nah, nah, kecuali kalau WC dan toilet dibedakan ya. Salat sunnah 2 rakaat yang pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya, apakah salat tersebut salat sunnah qabliyah subuh atau salat qiyamul lail? Nah, yang disebutkan dalam hadis, lafaz hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab sahih, disebutkan bahwasanya kana Rasulullah SAW yata'ahada ala rak'atail ghadah. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Dalam lafaz lain Aisyah juga mengatakan apa? Salat rak'atail ghadah afdal, rak'atail ghadah khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam lafaz lain wa ma 'alaiha. Nah, bahwa salat 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan bahwasanya yang lebih besar dari dunia dan seisinya adalah qabliyah subuh. Nah, qabliyah subuh. Tetapi qiyamul lail itu adalah afdalus salat an-nafilah. Seutama-utama salat sunnah, sebagaimana Rasulullah SAW menegaskannya dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya apa? Afdalus siyam ba'dal fariidah fa ba'da ramadhan siyamu Dawud, wa afdalus salah ba'dal fariidah qiyamul lail, atau kama qal sallallahu alaihi wasallam. Seutama-utama puasa setelah Ramadhan, puasa Ramadhan adalah puasa Daud, dan puasa apa Muharram ya. Nah, dan seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat qiyamul lail. Nah, demikian. Wallahu taala alamu bisawab. Naktafi, cukupkan sampai sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah wa nasallahu alaihi wa afiyah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضل بارك الله فيكم